Bimbingan Islam, Sahabat Belajar Islam. Jamaah sekalian yang kami hormati, nikmat yang Allah berikan kepada kita sangatlah banyak. Kadang-kadang nikmat itu tidak kita sadari karena saking lamanya kita menikmati karunia tersebut. Salah satu nikmat yang sering diabaikan keistimewaannya, sering dilupakan kemewahannya, adalah nikmat rumah tangga, nikmat memiliki pasangan, nikmat punya keturunan, nikmat tinggal di dalam sebuah rumah beserta dengan keluarga. Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan tentang nikmat yang istimewa ini antara lain dalam surat An-Nahl ayat 80. Surat An-Nahl ayat 80. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaruniakan ketenangan, kedamaian, ketenteraman di dalam rumah-rumah kalian. Di dalam rumah kita merasa damai, gak kepanasan, gak kehujanan, ketemu dengan orang-orang yang kita sayangi, capek, tempat tidur sudah siap, lapar, sudah ada makanan, jenuh dengan pekerjaan di kantor, bisa bermain dengan anak-anak, bersenda gurau dengan mereka, bercengkerama dengan istri. Sebuah nikmat yang mungkin baru terasa na'udzubillahi min dzalik ketika nikmat itu dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana susahnya orang-orang yang tinggal di pengungsian, bagaimana susahnya orang yang tidak punya rumah, yang tidurnya pindah-pindah dari emper toko ke toko yang lain. Maka jangan sampai kita menyadari besarnya nikmat itu kecuali setelah dicabutnya nikmat itu oleh Allah Azza wa Jalla. Dan sangat mungkin sebuah nikmat dicabut oleh Allah manakala manusianya tidak menghargai nikmat tersebut. Sebagaimana yang Allah ingatkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bianfusihim. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah kondisi suatu kaum melainkan saat mereka merubah kondisi mereka terlebih dahulu. Ayat ini ditafsirkan oleh para ulama kita dengan penafsiran bahwa Allah tidak akan merubah nikmat yang Allah berikan kepada hambanya kecuali manakala hamba itu merubah nikmat tersebut. Allah tidak akan mencabut rasa tenang, kedamaian, ketenteraman kecuali ketika hamba tersebut menodai sendiri kedamaian dan ketenteraman itu.